Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sedang mempelajari mirats al-banat dan setelahnya mirats banat al-ibn. Mirats al-banat sudah selesai. Kita murajaah warisan al-banat. Al-banat mewarisi dengan dua cara, bil fardi atau dengan ta'asib bil-ghair. Ya. Sudah Anda perkenalkan juga bahwa ta'asib, warisan secara ta'asib itu ada ta'asib bin-nafs. Ya. Seperti ibn, na'am, ab, am, itu warisan secara ta'asib dengan dirinya sendiri, memang ada ta'asib dengan dirinya sendiri. Ada ta'asib, ta'asib bil-ghair. Ya, ta'asib bil ghair yaitu mewaris secara ta'asib, harta yang tersisa bil ghair dengan sebab orang lain. Ya, yaitu ini sekarang al-banat. Di antara cara warisannya adalah bit ta'asib bil ghair, secara ta'asib dengan sebab lainnya, yaitu saudaranya, saudara lakinya. Tayyib, dan ada ta'asib ma'al ghair akan datang nanti. Ta'asib ma'al ghair, ta'asib bersama dengan keberadaan orang lain. Tayyib, al-banat mewarisi secara ta'asib bil ghair. Ya, apabila ada saudara mereka, yakni ada bin, ada ibn. Nah, mayat meninggalkan bin dan meninggalkan ibn. Jadi kan bins ini, ya, ada saudara laki-lakinya, yakni ibn. Maka bins di sini tidak mewaris secara fard, melainkan secara ta'asib bil ghair. Nah, karena ibn itu adalah ahli waris secara ta'asib bin nafs, ya, dan dengan sebab dia menarik saudara perempuannya sehingga mewarisi juga bersamanya, ya, secara ta'asib. Kemudian dibagi di antara ibn dan bin dengan perbandingan 2 banding 1 lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kemudian mewaris secara fard jika tidak ada, ya, saudara mereka, yakni tidak ada ibn abna bersama mereka. Fardnya maksimal berapa? Maksimal berapa? Berapa? Tsulutsan, 2/3. Maksimal 2/3, yaitu jika jumlahnya 2 atau lebih. Jika jumlahnya 2 atau lebih, ya, 2 ke atas, 2 ya bintan, banat, maka berarti tsulutsan, 2/3. Jika hanya 1 bint, berapa? Nisf. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jika lebih dari 2 maka 2/3, dan masuk di dalamnya jika 2 orang, dan diperjelas dengan hadis Jabir bin Abdullah yang telah dipelajari. Naam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 2/3 untuk putrinya siapa? Putrinya siapa? Sa'ad bin Rabi' yang gugur mati syahid di perang apa? Perang Uhud. Tayyib. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Apabila 1 bint maka setengah, 1/2. Tayyib. Nah, sekarang mirats banatil ibn. Mirats banatil ibn, ya, ini akan mudah difahami jika betul-betul menguasai mirasul banat tadi. Paham ya? Ya, mirasul banat tadi jika tidak ada muassibnya, tidak ada ibn abna, berapa? Jika sendiri berapa? Nisf. Jika berdua atau lebih, tsulutsan, 2/3. Kalau ada muassib bersamanya, ada saudaranya, ini ada ibn abna bersama banat, maka ta'sib bil ghair, yakni mewarisi secara ta'sib. Baik. Nah, sekarang mirats banatil ibn. Mirats banatil ibn. Man yaqra? Ah. Kirimannya siapa? Ini warisan banat al-ibn, ya, yakni anak-anak wanita ibn. Jadi cucu wanita mayit dari jalur anak laki-lakinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Mirasul banatil ibni. Mirasul banatil ibni idza lam yujad far'un warisun a'la minhunna kamirasil banati. Baik. Syekh menjelaskan bahwa warisan banat al-ibn apabila tidak ditemukan far'un waris a'la minhunna, far'un waris keturunan mayyit yang mewarisi yang manzilahnya, posisinya a'la minhunna, lebih tinggi dari mereka, maka warisannya adalah kamirathil banat, seperti warisan al-banat. Jika ada far'un warif, ada keturunan mayyit yang lebih tinggi posisinya dari banat al-ibn di atasnya, ya, maka nanti akan dijelaskan bagaimana jadinya. Baik. Fayarithna bita'sibi bil ghairi idza wujila ibnin bidarajatihinna. Baik, satu dulu. Fayarithna bita'sibi bil ghairi. Jadi kami rothil banat, seperti warisan banat, berarti sekarang, ya, pikiran antum pusatkan ke warisan banat yang sudah lewat. Sama persis dengan itu. Ya, yaitu wayarithna bil fardi, mewarisi secara fard, dengan syarat idza lam yujad ibnu ibnin bidarjatihinna, jika tidak, ya, tidak ditemukan ibnu ibnin, ya, pada derajat yang sederajat dengan mereka, yakni tidak ada bahasanya di sini tidak ada ibnu ibnin. Nah, ini aja yang kita pakai sesuai dengan diungkap oleh Syekh, ya. Tidak ada ibnu ibnin yang sederajat dengan mereka. Ya. Tidak ada ibnu ibnin sederajat mereka. Tayyib. Kalau ada ibnu ibnin, bagaimana nanti? Ini sekarang syaratnya tidak ada ibnu ibnin yang sederajat, ya, maka bil fard rinciannya sama dengan mirats al banat. Naam. Iqra lil wahidati. Lil wahidati nisfu. Ah, sebentar, ana meloncat, ya. Iya. Naam. Wayarithna. Fayarithna bit ta'sibi bil ghair idza wujida ibnu ibni biraj. Naam. Loncatnya. Naam. Fayarithna bita'asibi bil ghairi idha wujida ibnu ibnin bidarajatihinna. Ya. Maka mereka mewarisi secara ta'asib bil ghair. Ta'asib bil ghair. Ya. Apabila ditemukan, ya, itu ada ibnu ibnin yang sederajat dengan mereka. Yang sederajat dengan mereka. Nah. Wa yarithna bil fardi idza lam yujad ibnu ibnin bidarajatihinna. Lil wahidati nisfu walisintaini fa akthar al-thulutsani. Wa dhalika li anna Baik, anak itu mengambil posisi ini supaya bisa konsen mengajar. Enggak ada orang di depan anak. Nah, tadi itu loncat gara-gara mereka ini. Coba suruh pulang dulu itu. La haula wala quwata illa billah. Gara-gara itu. Baik. Jadi fayarithna bit ta'sib bil ghairi idza wujida ibnu ibnin bidarajatihinna. Nah, ini rinciannya mewarisi secara ta'sib bil ghair. Ya. Apabila ada ibnu ibnin yang sederajat posisinya dengan mereka. Nah, jadi banatul ibn ada ibnu ibnin. Ya, dengan sederajat ya. Tayyib. Yakni ibnu ibnin ya dengan sebab ibnu ibnin menarik ya menarik saudaranya banat al ibn ini untuk mewarisi secara ta'sib seperti halnya banat ketika ada saudaranya yakni abna ibn menarik banat bersamanya mewarisi secara ta'sib begitu pula ibnu ibnin menarik bint ibn, banat ibn, waris secara ta'asib. Faham? Nah. Kemudian warisna bil fardi dan waris secara fard, idha lam yujad ibnu ibnin derjatihinna. Apabila, waris secara fard, apabila tidak ada ibnu ibnin yang sederajat dengan mereka. Ya. Jadi tidak ada yang menyebabkan banatul ibn ini mewarisi secara ta'asib. Maka berarti bil fard, rinciannya, ya. Lil wahidatin nis untuk satu bint al-ibn nisf seperti halnya bint nisf begitu pula bintul ibn nisf seperdua walithintaini fa'akthara al-thuluthani walithintaini fa'akthara al-thuluthani untuk dua ya atau lebih ya al-thuluthan dua per tiga seperti halnya bintan atau atau banat talat banat dan seterusnya dua per tiga begitu pula binta ibn yakni dua bint ibn atau thalath banat ibn dan seterusnya ke atas maka thuluthan 2/3. Nah, penjelasannya wadhalika li anna aulad al abna'i auladun fayadkhuluna fi umumi qulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Baik. Hal itu dikarenakan aulad al-abna. Ingat kata aulad yang merupakan jamak dari walad dalam ilmu warisan meliputi zakar dan unsa. Yakni meliputi anak laki-laki dan anak wanita. Ingat selalu itu. Kata walad aulad itu mesti mencakup laki-laki dan wanita dalam ilmu warisan. Baik. Karena aulad al-abna, anak-anak al-abna adalah aulad. Kategorinya adalah aulad. Anak-anak mayit. Ya, masuk dalam kategori anak-anak mayit. Ya. Fayadakhuluna fi umumi qawlihi ta'ala. Maka mereka masuk dalam keumuman makna firman Allah Ta'ala. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian. Ya, pada anak-anak kalian. Naam, aulad fi auladikum masuk di dalamnya aulad al-mayyit, anak-anak mayyit. Ya. Masuk pula di dalamnya cucu mayyit dalam hal ini cucu dari jalur ibn. Tidak semua cucu yang yaitu cucu dari jalur ibn yang kita pelajari sekarang. Nah, cucu dari jalur ibn yaitu auladul abna masuk dalam auladul abna abnaul abna masuk di dalamnya apa lagi banatul abna jadi auladul abna masuk dalamnya abnaul abna yakni ibn masuk dalamnya banatul abna yakni bintul ibn. Nah, tayyib yakni anak ini ke bawah gitu tapi jalurnya dari cucu dari jalur ibn. Baik. tepatnya auladul abna, baik abnaul abna atau banatul abna. Naam. Wa in wujida. Baik, berarti yusikumullahu fi auladikum. Apa kelanjutan ayat? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, untuk anak laki-laki jatahnya setara dengan bagian jatah dua anak wanita, yakni 2:1. Ya, berarti ibn menta'sib bintul ibn, sederajat ya, ibn bint ibn ini yang sederajat, posisinya sama, mayit ya, kemudian ada ibn ada bint ibn, sederajat. Ini ibn menta'sib bint ibn bil ghair, ya, menta'sib ya, mewarisi secara ta'sib bersamanya dengan sebab dia. Kemudian bagaimana harta dibagi di antara keduanya dengan perbandingan lidzakari mithlu hadzil unthayain, ibn dapat dua, bint ibn dapat satu. Begitu maksudnya ini, ya. Wa in wujida far'un waris, kemudian ini ketika ta'sib tadi, ya. Kemudian kelanjutan penjelasan ayat, yaitu setelah lidzakari mithlu hadzil unthayain, ini jika ta'sib, maka fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutsa ma tarak, wa in kanat wahidatan falaha nisf, yaitu secara fard, yaitu jika ada bint ibn satu berarti nisf, ya, jika dua atau lebih berarti thulutsan, masuk dalam keumuman mana ayat tersebut. Baik. Jika dengan syarat jika tidak ada mu'assib, ya, dari ibn-ibn yang sederajat. Naam. Wa in wujida fa'un waritha 'ala minhunna. Qira. Wa in wujida fa'un warithun 'ala minhunna fa imma an yakuna dhakaron aw unsayaini aw untha wahidatan. Baik. Perhatikan kembali di atas awal paragraf. Mirasu banatil ibni idza lam yujad far'un warithun a'la minhunna kamirasil banat. Warisan banatil ibn, jika tidak ada far'un warith yang lebih tinggi posisinya dari mereka, maka rinciannya seperti mirasil banat yang sudah kita lewati tadi. Wa in wujida far'un warith, jika ditemukan ada far'un warith, ada keturunan mayit yang a'la, lebih tinggi derajatnya, posisinya, minhunna, ya, daripada mereka, di atasnya. Maka rincian warisannya, fa'imma an yakuna dhakaran, apakah far'un warith a'la minhunna itu adalah dhakar, ya, satu, ya, zakar, au unthayain, atau dua unsa, dua wanita, au unsa wahidatan, atau satu wanita. Nah, tiga rincian. Baik, yang pertama apabila zakar, fa in kana zakaron saqatna li anna kulla zakarin min al furu'i yasqutu min tahtihi min auladil ibni. Nah, maka jika far'un warith a'la minhunna adalah dhakaran, ya, anak laki-laki, saqatna, banatul ibn jatuh, gugur hak warisan mereka, tertutupi, tidak ada warisan, ya. Lianna kulla dhakari minal furu', karena setiap lelaki dari furu', dari keturunan, yusqitu man tahtahu, fa'il yusqitu dhamir huwa mustatir fi jawazan ya'udu ala dhakar, kul dhakar, Lianna kulla dakarin minal furu'i yusqitu. Karena setiap lelaki dari keturunan mayit yusqitu. Menjatuhkan, menggugurkan man tahtahu siapa saja yang ada di bawahnya. Yang lebih rendah dari dia. Min awladil ibn, dari anak-anak al-ibn. Baik dia abna'ul ibn maupun banat al-ibn. Ya. Baik. Jadi yang di bawahnya mahjubun. Siapa saja dari kalangan auladil ibn, baik abnaul ibn maupun banatul ibn, semuanya tertutup. Ya, sehingga gugur jatah warisannya, tidak ada. Baik. Rincian yang kedua, apabila far'un waris a'la minhunna adalah unsayain. Naam. Wa in kanata unsayaini fa aktsara la zakarun la zakarun ma'ahunna falahum thulutsani wa yasqitu man dunahunna min banatil ibni istighraqan wa yasqutu min man dunahunna wa yasqutu man dunahunna min banatil ibni istighraqin min fawqihinna thulutsaini listighraqi man fawqahunna thulutsaini ila ay yu'assibahunna dhakarun bi darajatihinna aw anzalu minhunna na'am wa in kanata unsayain fa aktsara, apabila fa'run warits a'la minhunna itu adalah dua unsa atau lebih, la dzakarun ma'ahunna, tidak ada dzakar bersama mereka. Ya, artinya apa? Dua, ya, far'un warits, dua far'un warits dari kalangan wanita itu atau lebih itu mewarisi secara apa? Secara faru, karena tidak ada zakar bersama, tidak ada yang menariknya untuk mewarisi secara ta'usib. Falahumat suruhani, maka keduanya atau ketiganya atau keempatnya, ya, tergantung berapa jumlahnya, ya, minimal dua atau lebih. Falahumah, maka keduanya atau ketiga dan seterusnya jatahnya adalah as-suruhan, 2/3 secara faru. Kan begitu rinciannya, kan? Nah, ya, dua atau lebih mewarisi secara faru 2/3, karena tidak ada mu'assib, tidak ada dzakar ma'ahunna. Faham? Kemudian wa yasqutu man dunahunna, ini sekarang fa'il yasqutu adalah man, yakni isim mausul. Wa yasqutu man dunahunna, yasqutu alladhi dunahunna. Tayyib. Wa yasqutu man dunahunna, wa yasqutu alladhi dunahunna min banatil ibn. Dan gugur, ya, yang ada di bawah mereka, di bawah dua unsayain atau aktsar itu, min banatil ibn, dari kalangan banatil ibn, tidak dapat warisan, gugur, tertutupi karena sudah habis jatah fard maksimal. Jatah fard banat hanya berapa? Tuluhan, 2/3 sudah diambil semua oleh, ya, yang di atas. Maka tidak ada tersisa untuk banat al-ibn. Listigraqi man fawqahunna thulutsain. Dikarenakan, ya, yang ada di atasnya sudah mengambil semua jatah 2/3 itu. Ya. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diwaris secara fard. Sudah habis. Naam, illa, kecuali an yu'assibahunna dzakarun, ada dzakar bidarajatihinna, yang sederajat dengan banatul ibn, yang yu'assibahunna, an yu'assibah, ada yang mentaksib mereka, Adapun secara fard tidak bisa lagi karena tsulutsain sudah dihapuskan oleh banat di atas. Nah, tetapi jika ada mu'assib dzakar yang sederajat dengan banatul ibn itu, maka akan mewarisi secara ta'assib yang sisa. Ya, diambil secara ta'assib bil ghair. Au anzalu minhunna. Atau dzakar yang lebih rendah dari mereka. Enggak masalah meskipun di bawahnya banatul ibn posisinya, ya, yang sederajat kan abnaul ibn kan? Ibn-ibn itu sederajat dengan banatul ibn. Itu menarik mereka untuk mengeris secara ta'asib. Atau itu tidak ada tapi ada di bawahnya, itu ada ibnu ibni ibn. Ada ibnu ibni ibn, itu kan lebih rendah kan? Di bawahnya banatul ibn, anzal minhun anzal minhunna ibnu ibni ibn. Itu juga bisa mentaksib mereka. Dengan sebab, ya, zakar yang azal minhun ini menarik mereka sehingga mewarisi secara ta'asib. Wadih? Nanti akan semakin jelas dengan contoh. Wa in kanat unsa wahidatan. Wa in kanat unsa wahidatan la zakar ma'aha falahan nisfu waliman dunaha min banatil ibni as-sudusu takmilatas-sulusain sawa'un kunna wahidatan am aksaro fala yazidul fardu biziyadatihinna li'anna inasal furu'i la yatajawazu farduhunna sulusaini waqad akhodatil bintu nisfa falam yabqo ila sudus yakunu libanatil ibni. Baik, falam yabqo illa as-sudusu yakunu libanatil ibni. Naam. Wa in kanat untha wahidatan, rincian yang ketiga, apabila far'un warith a'la minhunna, yang lebih tinggi daripada banatil ibn, adalah untha wahidatan, satu wanita, la dhakarun ma'aha, tidak ada dhakar bersamanya, ya, berarti tidak ada yang mentaksibnya untuk versi ta'asib, berarti bermuri secara fard karena jumlahnya hanya satu, falahan nisfu bint wahidan, nisf setengah. Baik, berarti jatah fard untuk banat belum habis kan, maksimal berapa? 2/3 kan, yaitu ketika jumlahnya 2 atau lebih. Ini karena hanya satu orang baru dapat setengah, berarti tersisa berapa? 2/3 dikurang setengah, sisa berapa jatah yang ada? 1/6 sudus. Nah, jadi sudah diambil setengah, tersisa berapa? Dari 2/3 tersisa 1/6. Coba-coba dihitung. 2/3 dikurangi 1/2. Bagaimana caranya? Disamakan penyebutnya. Baik, 2/3 3 kali 2 lah. 2/3 kurang 1/2, 2 kali 3 berarti 6 penyebutnya ya. Yakni 2/3 kalau dijadikan penyebutnya 6 berarti 3 kali 2. Ya, berarti 2 kali 2 berarti 4/6 diperbesar ya nih. 2/3 itu diperbesar menjadi 4/6. Kemudian 1/2 menjadi sama sama dikali 3, 3/6. Sudah ketemu? 2/3 kalau dibesarkan jadi 4/6, yakni pembilang dan penyebut sama-sama dikali 3. Paham? Tadi caranya bagaimana untuk menyamakan penyebut? Lihat penyebutnya, 2/3 dan 1/2, 3 dan 2 dikalikan saja. 3 kali 2 berarti 6. Berarti penyebut yang menyatukan mereka 6. Nah, 2/3 supaya jadi penyebutnya jadi 6. Ini kan dikali 2. Jadi 2 kali 2 4. 2 kali 3 6 berarti 4/6. Kurang 1/2 kali 2 juga kali 3 supaya dapat 6, itu yang 2. 3 kali 2 6, 3 kali 1 3. Berarti 4/6 kurang 3/6 berapa hasilnya? 1/6. Ketemu kan? Hasilnya 1/6. Jadi sudah diambil ya oleh bint seperdua, sementara maksimal jatah mereka 2/3, berarti tersisa berapa? 1/6. Makanya kata Syekh, waliman dunaha, dan untuk ya yang di bawah dia, min banatil ibn, dari kalangan banat al ibn, as-sudusu 1/6. Takmilat ats-tsulutsain, yakni min ajli takmilat ats-tsulutsain, dalam rangka menyempurnakan ats-tsulutsain, 2/3 jatah mereka. 1/6-nya diambil oleh banat al-ibn sebagai pelengkap ya, 2/3. Sawa'un kunna wahidatan am aktsara, sama saja baik banatul ibn jumlahnya hanya wahidah satu, am aktsar atau jumlahnya lebih dari satu, tetap dapat sudus takmilat ats-tsulutsain. Fala yazidul fardu biziyadatihinna, maka jatah warisan fard, ketentuan jatah warisan untuk ya mereka, la yazid, tidak bertambah biziyadatihinna, dengan bertambahnya jumlah mereka, baik 1, 2, 3, 4 dan seterusnya berapapun ya, tetap sudus sebagai penyempurna ats-tsulutsain, tidak bisa lebih dari itu karena maksimal jatahnya mereka hanya tsulutsain, sisanya hanya 1/6. Itu saja ya, nanti dibagi di antara mereka jika jumlahnya 2 atau lebih, 1/6 itu dibagi di antara mereka. Nah, li'anna inasal furu'i, karena sesungguhnya inasal furu' ya, keturunan mayit dari kalangan wanita, la yatajawazu farduhunna thuluthain, tidak melewati 2/3 ketentuan warisan, jatah warisan mereka tidak melebihi 2/3. Waqad akhadatil bintun nisfa, sementara al-bint sudah mengambil 1/2. Falam yabqa, maka tidak ada yang tersisa dari fard untuk mereka, illa sudusu, kecuali 1/6. Yakunu li banatil ibn, itu untuk banat al-ibn. Wadih? Baik. Dalil bahwa banatul ibn, bintul ibn, mendapat 1/6 sebagai pelengkap tsulutsain apabila yang di atas mereka sudah mengambil nis, ada hadis setelahnya, yaitu wa'an ibn Mas'ud wa'an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وقال أقضي فيها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. Rawahul jama'atu ila musliman wan nisa'i. Baik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ibnu Mas'ud qadha memutuskan ya pembagian warisan fi bint pada ahli waris berikut ini, yaitu bint satu ya, anak perempuan wanita, wa bint ibn ya, cucu wanita dari jalur ibn. Baik. Wa ukht ya, dan saudara perempuan mayit, 3 ahli warisnya. Keputusan Ibnu Mas'ud bi anna lil bintin nisfa, bahwa untuk bint 1/2. Ya, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Tayyib. Wa li bintil ibni as-sudusa, dan untuk bintil ibn 1/6 takmilat ats-tsulutsain, penyempurna jatah 2/3. Karena fa'in kunna nisa'an faqatna taini falahunna thulutha ma tarak, maksimal 2/3. Sekarang belum habis karena hanya bint satu baru dapat nis, berarti banatul ibn, bintul ibn di sini yang ngambil sisanya as-sudus takmilatan li tsulutsain. Wa ma baqiya falil ukht, dan harta yang tersisa adalah semuanya untuk ukht, yakni bit-ta'sibi ma'al ghair. Nanti akan datang. Enggak apa-apa dicatat dari sekarang. Ini dalil at-ta'sib ma'al ghair. Yang akan datang nanti khusus pada bab ta'sib penjelasan. Namun sudah diperkenalkan dari sekarang ya, sudah perkenalkan bahwa ada ta'sib bin nafs, ada ta'sib bil ghair ya. Itu pada banat. Dan ini sekarang pada ukht. Ya. Yaitu at-ta'sib ma'al ghair. Baik. Tapi ini bukan na'am. Jadi ini ta'sib apa? Namanya ta'sib ma'al ghair sisanya. Coba dihitung berapa sisanya coba? Terselesaikan dulu hadisnya ya. Waqal dan Ibnu Mas'ud mengatakan, aqdi fiha, saya memutuskan pada qadiyah kasus warisan ini bima qada bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Mas'ud punya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini, ada hadis ya yang beliau riwayatkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini pembagiannya. Rahul jamaah diriwayatkan oleh jamaah, siapa jamaah? Ya. Masuk semuanya ya. Ahmad, Bukhari, illa Musliman, kecuali Muslim, kemudian Abu Daud, Ibnu Tirmidzi, Ibnu Majah illa siapa kecuali Nasa'i. Baik. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya. Baik. Nah. Barakallahu fikum. Coba dihitung sisanya berapa ya? Bint dapat nisf. Kemudian bint ibn sudus. Takmilat thulutsain. Berarti sudah diambil berapa, berapa, berapa bagian harta yang sudah diambil? Langsung saja thulutsan sudah. Ya? Kan bint nisf. Kemudian bint ibn sudus. Takmilat thulutsain. Berarti sudah diambil thulutsan. 2 per 3 sudah diambil. Berapa tersisa? Thulutsan. Tersisa 1 per 3 harta. Harta itu untuk siapa sisanya? Ukht, untuk saudara wanita mayit. Secara apa tadi? Ta'sib ma'al ma'al ghair. Baik. Amthilatun lima sabak, contoh-contoh untuk apa yang telah lewat. Nah, dia langsung nyambung teori dengan contoh. Nah. Amthilatun lima sabako. Lau halaka halikun an binti ibnin wa ibni ibnin. Fal malu bainahuma ta'siban li dzakari mithlu hadzil unsayaini wala fardhu li bintil ibni li wujudil mu'assibi. Baik. Apabila ada orang meninggal mayit, meninggalkan ahli waris bint ibn dan ibn ibn, keduanya sederajat ya, posisi sama ya, setingkat. Nah ya, berarti ibn ibn menta'sib bint ibn. Ya berarti di sini ya bint ibn mewarisi secara apa? Ta'sib. Apa istilahnya tadi? Ta'sib bil ghair. Ya, adapun ibn ibn itu ta'sib bin nafs. Ibn ini ta'sib bin nafs, tapi ya ada saudara wanitanya bint ibn ditarik bersamanya mewarisi bersama secara ta'sib. Bint ibn ta'sib bil ghair. Oleh karena itu kata Syekh, al malu bainahuma ta'siban, harta dibagi di antara keduanya secara ta'sib. Ta'sib artinya apa? Keduanya mewarisi semua harta mayit secara ta'sib. Ibn ibn secara ta'sib bin nafs, sedangkan bint ibn ta'sib bil ghair, karena ada ibn ibn. Dengan sebab ada ibn ibn maka mewaris secara ta'sib. Kemudian dibagi di antara keduanya dengan cara lidzakari mithl hadzil unthayain, untuk laki-laki setara dengan bagian dua wanita, yakni 2 banding 1. Baik. Kemudian wala fardho li bintil ibn, dan tidak ada jatah warisan secara fard untuk bintil ibn. Ya. Tidak ada jatah setengah, tidak ada jatah ya setengah ya. Kalau satu, kenapa? Liwujudil mu'assibi, karena ada mu'assib, yaitu saudara laki-lakinya ibn-ibn. Sehingga dengan sebab itu mentaksib, dia mewaris secara taksib bersama. Kemudian dibagi di antara keduanya dengan dua banding satu. Lidzakar mithlu hadzal mutayyin. Baik, contoh kedua. Walau halaka an bintin an binti ibnin wa ibni ibni ibnin falhad nisfu linfiradiha wa adamil mu'assibi wa adami fara'in a'la minha wal baqi libnil ibni nazil. Ada meninggal mayit, meninggalkan ahli waris bint ibn dan ibn. Yang mana yang lebih tinggi ini? Yang mana yang a'la? Bint ibn. Baik. Falahan nisfu. Satu ya, bint ibn. Satu berarti, satu orang berarti falahan nisfu. Ya. Kan begitu. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Baik. Linfiradiha, dikarenakan dia sendiri. Wa adamil mu'assibi, dan tidak ada ya mu'assib bersamanya. Ya. Yani ibn yang sederajat dengannya. Yani tidak ada ibn-ibn yang sederajat untuk mentafsirnya. Tayyib. Wa adami fara'in a'la minha, dan tidak ada juga keturunan mayit yang lebih tinggi darinya. Yani tidak ada bint, tidak ada juga ibn. Itu maksudnya adami fara'in a'la minha. Bisa difahami? Linfiradiha. Karena sendiri, bint ibn hanya sendiri. Wa adamil mu'assibi, dan tidak ada mu'assib yang mentaksibnya untuk meris ta'sib, yakni yang sederajat dengannya, yakni apa? Tidak ada ibnu ibnin. Tidak ada ibnu apa? Ibni. Seandainya ada ibnu ibnin, maka bin seibin akan mewarisi ta'sib bil ghair bersama ibnu ibnin. Iya kan? Paham tu? Saya dipahami enggak? Seandainya ada ibnu ibnin, yakni seperti di atas tuh, bintu ibnin, ibnu ibnin, maka bintu ibnin warisi secara ta'asib. Itu maksudnya, adamil mu'asib, yang tidak ada ibnu ibnin. Seandainya ada ibnu ibnin, ada orang ketiga di sini, ada bintu ibnin, kemudian ada ibnu ibnin, ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin warisi secara ta'asib bersama bintu ibnin seperti di atas, dan ibnu ibni ibnin tertutupi. Dia tertutupi oleh ibnu ibn. Ya. Tapi di sini kan tidak ada ibnu ibnin, tidak ada mu'asib, berarti ya, wa adamil mu'assib. Wa adam yang ketiga, wa adami far'in a'la minha, dan tidak ada keturunan mayit yang lebih tinggi darinya. Yakni tidak ada apa? Yang lebih tinggi dari bintu ibn apa? Apa yang lebih tinggi dari far'un, yang lebih tinggi dari bintu ibn? Sebut. Bint dan bukan hanya bint. Ibn juga. Kalau ada ibn, ya. Dihabiskan oleh ibn, ya, tertutupi semua di bawah. Fa in kana dzakaran saqatna, ya kan di sana itu. Nah, ini tidak ada. Ya. Kalau ada bint, maka bint yang dapat nisf. Kan begitu. Nah. Tayyib, nanti. Jadi ini akan menjelaskan wa adami farin alaminatnya, tidak ada ibn, tidak ada bint. Tayyib, makanya mewarisi nisf. Wal baqi, dan yang sisa, masih ada sisa kan? Baru diambil setengah ini harta mayit. Berapa sisanya? Masih sisa setengah. Untuk siapa setengah? Wal baqi libnil ibnin nazil. Untuk ibn-ibn yang lebih rendah. Karena dia zakar. Dia mewarisi secara ta'asib bin nafs. Tidak ada zakar yang lebih tinggi dari dia. Dia sendiri. Maka dia mewarisi secara ta'asib. Alhiqul fara'idu bi ahliha. Berikan jatah warisan untuk ahlul fard. Sudah diberikan ke binti ibn, fama baqiya, kemudian harta yang tersisa, fahuwa li aula rajulin dzakar, untuk pria yang paling berhak, yang paling berhak di sana ibn. Nah, tadi yang ambil sisa. Tayyib, walau halaka an bintai ibnin wa ammin falahuma thulutsani wal baqi lil ammi. Jika mayit meninggalkan bintai ibn, dua bintai ibn, dua bint ibn, wa'am dan paman, yakni akhul am, apa terjemahannya, akhul ab, Ya. Kalau khol enggak dawil arham, tidak mewarisi. Naam. Falahuma tsulutsani, maka bintai ibn mewarisi berapa? 2/3 karena dua orang. Naam. Tsulutsan, diambil semua jatah 2/3 itu. Maksimal. Tayyib. Kemudian wal baqi, dan yang sisa untuk siapa? Yaitu sepertiganya untuk siapa? Lil ammi, untuk paman, saudara bapak ini. Bita'asib. Bita'asib bin nas. Yani fama bakiya fahuwa li awla rajul. Yani alhikul fara'idu bi ahliya, berikan ya jatah ketentuan warisan itu kepada ahlinya. Dalam hal ini bintai ibn dapat 2/3, fama bakiya fahuwa li awla rajul intakar, kemudian tersisa untuk awla rajul intakar, pria yang paling berhasil ta'asib, dan namanya al-am. Tayyib, contoh berikutnya. Walau halaka an bintin wa binta ibnin wa ammin, fal binti an nisfu wal bintai ibni as-sudusu takmilata sulusaini wal baqi lil ammi. Baik, mayit meninggalkan bintai ibn dan am, ya, untuk bint berapa? Nisf, karena sendiri, ya, dan tidak ada mu'assib, ya, tidak ada mu'assib, tidak ada ibn, berarti nisf. Kemudian ya, baru setengah yang diambil jatah banat, masih tersisa berapa? 1/6. Wa bintail ibn, ya, di bawahnya bint 2 orang, ya, bintail ibn dapat berapa? Sudus takmilata tsulutsain, itu menyempurnakan 2/3 jatah mereka. Tamam. Wal baqi, yang tersisa untuk al-am secara ta'asib bin nafs. Jelas, ya? Berikutnya, walau hal yang terakhir. Walau halaka an bintin wa binti ibnin wa binti ibni ibnin wa bin ibnin anzalu minha fal binti nisfu. Anzala minha wa bin ibnin anzala minha fal binti nisfu wal binti ibni as-sudusu takmilat as-sulusaini wal baqi baina bintil ibni an-nazilati wa bunil ibni an-nazili ta'siban lidzakari mithlu hadhil unsayaini wa innama asabaha ma'a kaunihi anzala minha ihtiyajiha ilayhi haythu istaghraqa min fawqiha thulutsaini walau la ta'sibuhu iyyaha la saqatat. Naam. Inna ma asabaha ma kadhalik. Tayyib. Walau halak, yani ada mayit meninggalkan bint ibn, kemudian bint ibn, kemudian ibn anzala minha. Ya, yang terakhir adalah ibn yang lebih rendah daripada bint ibn. Tamam? Wabni ibnin anzala minha domirha, kembalinya ke bint ibn yang terdekat. Nah, jadi berarti di bawahnya bint ibn. Kalau kita mau urai berarti apa? Ibnu, ibni, ibni, satu kali lagi, ibnin. Ini kan bintu ibnin. 3 semuanya. Berarti ini 4. Ibnin. Faham, ya? Karena lebih rendah dari bintu ibnin. Di bawahnya lagi berarti 4. Kalau ini kan 3. Bintu ibnin 3. Nah, sunahnya 3. Berarti ini 4. Ibnin. Baik. Falil binti berapa? Nisfu. Kenapa? Karena sendiri, ya. Wain kanat wahidatan falahan nisf. Tayyib. Kemudian wali bintil ibni berapa? Sudus. Kenapa? Takmilata tsulutsain. Ya. Lihat di sini tidak ada ibn yang sederajat dengan bint, sehingga tidak ada yang menta'asib. Ya, berarti fard sendiri nisf. Kemudian bint ibn juga tidak ada muasibnya ya, yang sederajat ya, berarti bil fard, yaitu as-sudus yang tersisa karena Ibn Sudan bin Nis menyisakan seperenam, dia ngambil seperenamnya takmilat thulutsain, berarti habis ya jatah fardnya, habis sudah diambil semua thulutsan bin Nis bin Ibn Sudus. Sekarang bagaimana nasibnya bin Ibn Ibn ya, mau mewarisi secara ta'asim gak bisa kan, karena sudah habis ya kan. Baik, kemudian kita cari adakah muasib yang sederajat dengan bin Ibn Ibn, yakni Ibn Ibn Ibn, susunannya tiga sederajat, ada gak? Gak ada kan. Yang ada lebih rendah di bawahnya, yaitu Ibnu Ibni Ibni Ibn Anzal Minha. Tapi itu bisa mentaksib dia di sini, pada kasus ini. Kata Syekh, wal baqi baina bintil ibnin nazilati. Ya, yang tersisa adalah dibagi bersama antara bint al-ibn al-nazilah, yaitu bintu ibn ibn. Ya, dan ibn al-ibn al-nazil yang lebih rendah lagi di bawahnya, ta'asiban, secara ta'asib. Lidzakari mithl hadzal unsayain, berarti 2 banding 1, yakni untuk ibn ibn ibn ibn 2, untuk bin ibn ibn 1 dari yang sisa itu, cara bagian antara mereka. Dijelaskan oleh Syekh, wa inna ma'asobaha, hanyalah sesungguhnya Ibnu ibnin anzal minha, yaitu Ibnu ibni ibn ibn menta'asib bin ibn ibn, ma'akaunihi, bersama keadaan dia anzala minha, lebih rendah dari bin ibn ibn, lebih rendah dari bin ibn ibn, di bawahnya bin ibn ibn, tidak sederajat yakni, tapi bisa menta'asibnya, lihtiyajiha ilaihi, karena bin ibn ibn butuh kepadanya. Haythu istagraqa, manakala istagraqa man fauqaha, yang ada di atasnya sudah istagraqa, menghabiskan ats-tsulutsain, jatah fard tsulutsain sudah dihabiskan, tidak ada yang tersisa secara fard ya, maka bin ibn ibn butuh kepada yang di bawahnya, meskipun lebih rendah dari dia zakar tersebut, tapi dia butuh kepadanya ya, sehingga dengan sebab keberadaan ibn ibn anzal minha menta'asib dia, mewarisi secara ta'asib. Walau la ta'asibuhu iyaha, seandainya ya, tidak ada ta'asib ibn ibn anzal minha itu, yang lebih rendah itu ya, mau menta'asib dia, menarik dia untuk mewarisi secara ta'asib ya, la saqatat, maka bin ibn ibn akan gugur ya, akan gugur karena dia wanita, warisan fard sudah tidak ada karena sudah dihabiskan oleh yang di atasnya, maka yang lebih rendah dari dia ibn ibn ibn ibn menarik dia, menta'asib dia, sehingga mewarisi bersama secara ta'asib bil ghair, kemudian dibagi di antara keduanya perbandingannya, lidza karimithul hawlil unsayain. Paham ya? Paham? Bisa dipahami? Hah? Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu ya. Antum murojaah dengan baik ya. Didalami dengan baik agar benar-benar difahami ya. Kalau perlu murojaah bersama, nanti kita murojaah pada pertemuan berikutnya untuk semakin memperjelas ini. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jangan pakai anak perempuan, pakai istilah itu langsung. Bins, Ewa. Bins, setengah, ya. Ya, takmilat tsulutsain. Am, karena am itu ta'sib bin nafs. Dan sisa fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, ibn, ab, am, ya, akh syakik, akh akun syakik, akh li'ab, itu semua muhri secara ta'asib bin nafs. Nanti akan datang di bab khusus. Makanya am di sini yang ngambil sisanya. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar secara ta'asib. Sisanya, hitung coba. Berapa sisanya? Bint dapat nis. Binti ibn sudus. Ini sudah keambil berapa? 2/3 ya. Sudah habis berapa harta? Hah? Kenapa? Kok bisa habis 4? Habis 2/3. Bint berapa? Berapa bint? Setengah. Binti ibn berapa? 1/6. Total semuanya berapa itu? Kalau dijumlah 2/3, berarti sisa berapa? Kok 1? Ah, 1/3. Kalau belajar warisan jangan pakai pembicaraan yang setengah-setengah. Ya? Harus lengkap. Bint dengan bintul ibn beda aja, Pak. Ah. Jadi anak perempuan enggak cukup. Anak perempuan apa ini? Kan begitu kan? Jadi sudah diambil 2/3. Berarti sisa berapa tadi? 1/3. 1/3 ini yang tersisa buat siapa? Am. Gampang kan? Gampang ini karena 2/3 ambilkan setengahnya untuk bin. Antum mau cari mengeluarkan pokok masalahnya, coba dihitung. Enggak apa-apa. Coba dihitung. Berapa kok dibagi berapa harta ini sekarang? Hah? Bagi 6. Bins berapa? Setengah. Tulis samping. Di bawahnya lagi bin saya ibn berapa? 1/6. Berarti harta dibagi 6. 6 yang bisa membagi 6 bisa saja membagi 2, berarti 6. Ya, ini harta kita bagi 6, pokok masalahnya di atas 6. Baik, 6. Berarti berapa jatahnya bins? Ini yang antum maksud tadi. Oh, ke sana antum. Harus pakai proses, yang lainnya enggak paham kalau langsung gitu. Jadi 6 ya. Kenapa tadi diambil pokok masalahnya 6 sebagai pokok masalahnya, ini harta dibagi 6 karena bins dapat 1/2, bins ibn 1/6. Kita harus mencari angka yang bisa dibagi habis dengan penyebut yang terbesar yang ada di situ. Berarti 6 kan? Berarti berapa? 6 dibagi 6. Berarti berapa jatahnya bins? 1/2 dari 6. Berapa? 3. Berarti 3. Baik. Kemudian berapa bintai ibn? 1/6 dari 6. 1/6 kali 6? 1. Berarti berapa tadi? 2. Berapa bintai tadi? 3. Berarti ini dapat 1. 3 tambah 1? 4. Harta dibagi 6. Sudah diambil 4. Sisa berapa? 2. 2 ini untuk siapa? Am. Ini yang termaksud tadi. Iya. Begitu caranya. Jelas ya? Berarti begini latihan ya. Coba dibuat ini semua pokok masalahnya dari atas ini. Sampai nanti murojaahnya. Kita murojaah pertemuan berikutnya sambil murojaah kembali harta dibagi berapa? Ini jatahnya berapa? Gitu. Kan tadi ini misalnya sudah dapat tadi ya. Berapa tadi bins? 2 ya? Dari 6 masalah itu, dari artinya harta dibagi 6. Tadi bins berapa? 1/2? 3 apa 2 tadi? 3. Bins saya ibn berapa tadi? 1. Ya, berarti sekarang andaikan harta yang dibagi 3 juta. Contoh 3 juta ini hartanya. Berarti bins dapat berapa? 3/3. Jatahnya 3 dari 6 bagian tadi. Berarti 3/6 kali 3 juta. Berapa hasilnya? Ganjil. Hah? Makanya coba cari contoh yang langsung terbagi. Hah? 6 juta. Contoh 6 juta. Berarti untuk bins 3/6 kan pokok masalahnya 6, 6 dibagi harta 6, harta dibagi 6 kan, berarti jatahnya dia 3, jadi 3 ya, bagian dari 6 harta berarti 3 per 6 kali 6 juta. Nah, ini langsung ini. Dapat hasilnya berapa? 3 juta. Kemudian bintai Ibn berapa? 1/6. Dapat berapa? 1/6 kali, enggak, bukan 1/6 tadi, 1 ya. 1/6 kali 6 juta berarti 1 juta. 1 juta dibagi 2 oleh keduanya ya. Kan berdua kan? Berarti dapat 500. Tersisa berapa berarti? 2 juta. Hah? 2 juta. Tersisa 2 juta untuk siapa? Sudah ya? Sudah dibagikan ya? Baik, kita sudah bagi ke warisannya, jadi kita bubar. Baik. Subhanallah, bihamdika, assalamualaikum.